jadi acara lebih gede tuh dia. Nah, saya sholat tidak dijaharkan, tapi pas ngalih ke tukang, cerik kabe, nah cerik, lu ngomong hijrah cangkuk. Anu jadi saat kakara orang memotoran ngilu sholat, mana ini sholat, terlilah saya ninggalkan sholat mesti lah. Ini kan dakwah. Tapi kalau tidak gentle, orang enggak objektif ninggalin lu, menya, ah, sudahlah gandeng lah, entak pakai kupluk ya metro badadengian. Tapi kan jadi loba dulur, salam satu jalur, salembur, sadapur, sakusur, sagubernur, sajalur. Jadi loba dulur, kan nama mana? Budak trail dulur, budak motor gede dulur, budak Lamborghini dulur, budak Pajero dulur, budak Mercy dulur. Ukhuwah bukan. Diprekuensikan bukan di simbiosa mutualistis, bisnis, duit, ormas, kepentingan. Misalnya kalau duit, ayo nawe. Ngegalorean duit, mau koper, pak. Duit, kepokan, duit monopoli, mbah. Ya. Bukan itu kepentingannya. Bagaimana hijrah setelah saya kena sakinah, mawadah, warahmah, tukmaninah, tenang manah. Makanya di opi sorangan, bagi-bagi, lejat bro, sholatnya bro. Berjamaahnya juara bro, sedekahnya Allahu Akbar, barokah. Hijrahnya kan gitu. Menarik orang dari out of the zone anil adatil jahiliyah, dari kebiasaan bodoh menjadi kebiasaan yang dasarnya hidayah. Mengajak bukan mengejek, setuju? Merangkul bukan memukul, membina bukan menghina, mencintai bukan mencaci, mendaki bukan mendengki, menjadi pelopor bukan jadi pelapor, segala dibejakkeun ribu nyoker perubahan. Sore bima ngajina jeung nu teu di Jaril bar, kemarin saya masukin Islam nu tatona pino, orang China sampai ikut umrohnya datang ke McDay, 6.500 motor sedang ada acara Mac datang. Ayo Ustaz Depi, Ustaz Depi, orang Cina tatona rimbil, salim ngegantung. Coba seksi pupna pirang, coba kermake jika nanti. Enon teh, saya teh 2 bulan stalkingin Ustaz Depi, saya masuk Islam Ustaz. Dasarnya apa nih, laki-laki? Bisnis? Enggak. Sian maut saya, can Islam. Langsung saya ke panitia minta ruang VIP. Buru-buru bisa ngeburu maut Islam. Itu saksi nasi wiki. Video nangge ayah. Ustaz, nah tekanu lain, tekanu ngudak saya. Kabita mun Ustaz nges nyebut anjing. Unik ya jelema. Nah, ngegambarkan Ustaz mah jujur. Jujur naon, ya anjing mah anjing. Walaupun ada yang kritik di Yustu. Ustad naon eta unjang anjing, ay anjing lemesna naon. Sok bantuan ku orang unpa sok, anjing lemesna naon. Gogok, gogok mah sorana bre. Gog, gog. Anjing mah lemesna dihamplas. Oh, gawe ngamplas anjing. Quran wae cekuran anjing anjing, monyet monyet. Ay nu ngewa mah nya ngewa we. Tapi ya mah justru anjing yang membawa hidayah datang sok atus ada. Sana moga duit hayang umroh kemari daftar teu diterima heuh da manehna can Islam atuh. Tah nama orang geus Islam meunang ngilu mun reka dia sih jelema ayeuna dari Tangerang dia namanya Elsep. Sar sono yang ulin ke Bandung sok sare teh si mama tong di hotel. Bar duit cuunang teh. Ustaz tapi duit nang kurang. Eta salim curang teh pican tong dipapa kewe. Ulah lebah. Nah, lain salimna Ustaz berlian jual. Kemarin dia umrohnya pakai duit salim itu. Menang teh? Menang. Siksa. Atbi sayyi'ah bil hasanah ngerubah goreng jadi alus. Kan riweuh ieu teh mun teu jelaskeun mah. Monyo umroh ku duit salim, riweuh. Mun urang ngawarung terus aya budak saritem jajan ka warung urang, tarima tong. Urang teh jauh ka numari teh nanya, weh ti saritemnya. Pasti pulangan urut eta, munggah. Nya. Tah ieu uhuah teh nyambungkeun rasa dalam satu pemahaman. Jadi mau aya masalah, oh iya maksud si ustaz mah. Ayo nabi riweh teh.

Kata Sayyidina Ali, pengen tahu sahabat kita yang sesungguhnya? Lihat ketika kita punya masalah, tetap menemani kita atau dia hanya menjilat. Deket loba duit mah laleur ge ngagembrong atuh. Kamu mau bawa bangke asin laleur. Tapi ketika ada masalah, berapa orang yang menemani kita? Dan kita tidak butuh banyak, hanya butuh orang yang setia dalam hijrah kita sehingga ukhuwahnya jelas, tidak terjebak seperti gusaun ka gusa isel, kata Nabi, seperti buih yang ada di lautan, banyak putih menggunduk menumpuk tapi tidak punya kekuatan. Ini akhir zaman. Nuji'at fi barakatil wahyu, nuji'at haibatul Islam. Kenapa Quran sering dibaca tapi tidak terasa aplikasinya? Kenapa Islam banyak tapi dicabut kehebatannya? Karena ada dengki, ada hubbud dunia, kepentingan dunia, wa karahiyatul maut, dia lupa akan mati. Al yauma nahtimu ala afwahihim, lupa kalau mulutnya bakal dikunci, lupa kalau tangannya akan bicara, kakinya menjadi saksi. Kemana saja ia melangkahnya. Kenapa dalam sholat wajib lalu kemudian sholat sunat harus pindah tempat? Itu bumi akan jadi saksi. Ketika LGBT di ACC dibolehkan 7,5 skala Richter, oyang langsung. Ah, Allah mati sare. Mengku ayat nu tersurat geus teu bisa Allah ingatkan dengan ayat yang tersirat. Gedeuk bae we maot ge asal dalam keadaan beriman. Karena pernah zaman Nabi dia terjadi gempa lalu banyak yang wafat. Sahabat bertanya, Rasulullah kan di kawasan itu tidak semua berdosa. Orang beriman jelas pulangnya ke Allah, tapi nu berdosa teu nyaho antepkeun. Maka hijrah bingkai uhuwah supaya teloba teuing nu maksiatna. Setuju? Urang teloba teuing nu maksiatna mantap. Oh ya, maka saya senang bangun. Yuk ngaji yuk, biar Bandung tidak disentuh azab. Kenapa? Karena Allah berjanji, selama namaku disebut, agamaku dianggungkan, salatku ditegakkan, tadina Allah rencana nurunkan azab, Allah pending. Teu pantes urang nurunkan azab di jelema-jelema nu inget ka kami. Tapi mun loba nu maksiatna di Bandung, wait and see, tunggu tanggal main. Asli na, maka bantuan dakwahna geus tong riweuh. Saya di dieu, bapak-bapak di dinya, ibu-ibu di balah mana, ibu-ibu Ustaz, abi mah teu bisa ceramah, bagian-bagian ngirim konsumsi jiga kieu tah. Bagian-bagian ngamparkeun samak atau nyokotan runtah geus ngaji eta ge dakwah sarua. Maka saya katakan, dakwah itu tidak harus ceramah. Ceramah mah cerita nu ramah-ramah. Dakwah itu mengambil sikap, mengambil bagian dari terwujudnya ya'lu wa la yu'la alaih, Islam kembali kepada ketinggian, kembali terwujudnya al-izzatu Islam wal muslimin. Tapi ayah wae nu komen mah sok kareret gitu, nu komen normatif mah nyantepkeun. Ieu Ustaz aya dipoto jeung artis cenah, meni Minang aya ka Palestina ke Jakarta teu datang, ka 212 teu datang, terus urang kudu bebeja. Urang datang. Baling-baling mambu. Tiga Doraemon wae teh. Anggese blocking menu kieu mah kana mucu. Akhirnya kan jamaah yang lain nyerah. Maneh si Ustaz kudu bebeja mun ka 212 ke Palestina. Teu init ke bisa jadi ngadoakeun. Ieu tong riweuh kitu, tong memicu. Nu aya kudu memacu, memacu makna positif, aku terpacu, aku terpicu. Kejahatan itu dipicu oleh hati. Tak kira-kira pepas saya geus sih. Delcon. Naon di deadline. Blokir we, capek. Nya diamputasi saja vertical limit, potongkeun. Ieu tali teh nganti luaneun, aya opatan piceun hiji. Resiko eta. Daripada jadi riweuh ka sarare. Mantak man layutroku kulluhu layutroku kulluhu. Untuk membangun ukhuwah itu kalau belum bisa semua ya sebagian. Nih ini juga udah juara nih, hari Jumat ngadain kajian waktu duha. Ini udah juara. Nu berat mah istiqomah, kajiannya rek istiqomah mah. Ulah seasonable, ulah insidental. Nu berat mah ngaangerkeun karena ada hadis habul akmal dawamuha wa in qalla. Amal yang dicintai Allah itu sedikit tapi tetap.